Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Kita masuk pelajaran yang ke 18. Ad-Dafus Samina Asyara. Pelajaran yang ke-18, Al-Musanna. Al-Musanna ma dalla ala isnaini aw isnataini lil'akil wa ghairil akil. Disebutkan di sini definisi musanna adalah apa yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan berakal atau tidak berakal. Ndaya Balukman, cara membuat isim musanna itu bagaimana? Dengan ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Alif nun di akhirannya akhir. Alif nun kapan? Alif nun kalau dia dalam rofa di akhirnya dan ya nun dalam kalimat nasab dan jer. Nah, al akil contohnya rojulun, rojulani, imroatun, imroatani, waladun, waladani, bintun, bintani, akhun, akhawani. Perhatikan akhun ini musananya ditambahi wawu ya. Nah, akhawani. Nah, ya Abu Isa, maktabun. Musanakan. Maktabun, maktabani. Sa'atun, sa'atani. Nah. Talibun, talibani. Nah. Muhammadun, muhammadani. Kalau nama orang dimusanakan ditambah apa? Alif lam. Alif lam. Al-Muhammadani. Ini contoh yang akil dan nam mudzakkar muannas. Sekarang contoh yang ghairu akil, qalamun qalamani, sa'atun sa'atani, riyalun riyalani, ghurfatun ghurfatani. Baik, misal akhar, ya fana Abdullah ghairu akil al-musanna. Akibatun akibatani. Saburatun saburatani. Amsilatun lil musanna. Contoh-contoh untuk musanna. Ikra ya Abu Usman. Qalidun lahu lalubnani wa bintan. Artinya Qalid mempunyai dua anak perempuan. Dua perempuan. Iya maksudnya dua istri. Ah antum nih. Memiliki dua perempuan ini maksudnya gimana? Dua anak perempuan. Mana yang anak perempuan? Itu Bintan. Ibu Nani gak diartikan? Oh, ya, nah, apa artinya? Dua anak perempuan dan dua anak perempuan. Gak kebalik. Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ah. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ini contoh untuk musanna ya. Yang pertama untuk mudzakkar, yang kedua untuk muannas. Contoh berikutnya. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah memiliki dua anak laki-laki yang kecil. Dua anak kecil gitu ya. Tiflani saghirani. Berikutnya li ainani wa udunani wa yadani wa lisanani. Nah, aku memiliki dua mata dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. Nah. Ainani mudzakkar atau muannas? Muannas. Udunani muannas. Yadani Ijlani. Kenapa muannas? Anggota badan yang berpasangan. Nah, berikutnya. Salatul fajri rakaatani. Salat subuh dua rakaat. Baik, naqra. Khalidun lahu bunani wa bintani. Khalidun lahu bunani wa bintani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Li ainani wa udunani wa rijlani. Salatul fajri rak'atani. Salatul fajri rak'atani. Baik. Fahami ya. Isim usana itu tanda rofaknya tadi sudah ya, dengan alif. Ketika rofak menggunakan alif nun, ketika nasab dan jar menggunakan ya nun. Ini semua tadi contoh-contoh yang rofak ya. Contohkan yang pakai ya nun ya khana. Nah, musanna yang mansub atau jar. Ra'a itu aku melihat dua laki-laki. Dua kaki atau dua laki-laki? Dua kaki bisa. Nah, kan soalnya kan dua laki-laki. Ra'a itu rojulaini. Nah, ra'a itu rojulaini. Yang majrur akhana arif. Nah, rawahu fi sahihain. Baik, kita berpindah kepada pembahasan tentang isim isyarah untuk musanna ya. Hadani dan hatani. Isim isyarahnya yang mana, Pak Lukman? Dhani dan tani. Hanya apa namanya? Ha'u tanwih. Nah, dhani untuk apa? Musanna mudhakkar fi halati raf'i. Hatani tani untuk musanna mu'annas fi halati raf'i. Adapun ketika nasab dan jar menggunakan apa ya Pak Lukman? Dhaini dan taini fi halati raf'i wan nasbi. Baik. Dijelaskan di sini hadani ismu isyaratin lil musanna al-qarib al-mudzakkaril aqil wa ghairil aqil. Hadani adalah isim isyarah, kata tunjuk yang digabung dengan hak tanbih ya. Kata tunjuk untuk musanna yang dekat laki-laki berakal ataupun tidak berakal. Adapun hatani ismu isyaratin lil musanna al-qarib al-muannas al-aqili wa ghairil aqil. Isim isyarah kata tunjuk untuk musanna dua dekat perempuan berakal ataupun tidak berakal. Contohnya dibaca ya. Hadani talibani. Tarjim. Ini dua pelajar. Laki-laki. Laki-laki. Terus. Walikman. Hadani olaman. Ini dua pena. Nah. Hadani. Nah. Hadani miftahani. Ini dua kunci. Nah. Hadani sadiqani. Ini dua orang teman. Nah. Hadani kalbani. Ini dua anjing. Nakra. Hadani talibani. Hadani talibani. Hadani qalamani. Hadani qalamani. Hadani tajirani. Hadani tajirani. Hadani miftahani. Hadani miftahani. Hadani sadiqani. Hadani sadiqani. Hadani kalbani. Hadani kalbani. Berikutnya yang mu'annas. Akhla wa akhirna. Hadani talibatani. Ini dua siswi. Nah. Hadani tajirani. Ini dua pedagang kurma. Hadani lugotani. Ini dua bahasa. Hadani sodikotani. Ini dua orang teman. Perempuan. Perempuan. Anjing perempuan. Betina. Mulia sekali. Anjing betina. Oh iya. Wah, anjing perempuan. Anjing betina. Anjing laki-laki, anjing perempuan. Nagro. Hatani talibatani. Hatani talibatani. Hatani mistarotani. Hatani mistarotani. Hatani tajirotani. Hatani tajirotani. Hatani lugotani. Hatani lugotani. Hatani sadiqatani. Hatani sadiqatani. Hatani kalbatani. Hatani kalbatani. Datangkan contoh yang lainnya ya, karena Abdillah musanna mudzakkar. Tiga selain dari kitab. Hadani masjidani. Ha. Hadani kitabani. Hadani kaitani. Baik, antum. Musanna muannas tiga. Hadani sayyaratani. Komaron itu mudzakkar, muannas. Bulan ada berapa di dunia? Satu. Dua. Di pantai. Dua bulan. Malam. Malam lagi. Hatani imro'atan. Hatani baitan. Baitun mudzakkar. Taknya tak maftuha. Taknya bukan tak marbuto. Hatani. Yang numpake di atas di kepala itu apa namanya? Pohon suatan. Nah. Baik, kita berpindah kepada kam ya. Kam itu ada dua, kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Di sini yang akan dibahas adalah kam istifhamiyah. Kam khobariyah itu, kalau kam istifhamiyah menanyakan bilangannya. Kam ismu istifhamin yadullu alal adad, menunjukkan bilangan berapa itu. Wal ismu ladzi ba'dahu mansubun yusamma tamyizan. Isim setelahnya dibaca nasab dinamakan tamyiz. Kam qaliban, kam kitaban indaka, berapa kitab di sisimu, berapa kitab yang kamu miliki. Itu untuk kam apa namanya tadi? Istifhamiyah. Di sana ada kam khobariyah. Kam khobariyah itu menunjukkan banyak, artinya betapa. Kalau kam istifhamiyah artinya apa? Berapa pertanyaan. Kalau kam istifhamiyah betapa, menunjukkan banyak. Kalau kam istifhamiyah itu tandanya dengan tanda tanya. Kalau kam khobariyah tandanya dengan tanda seru. Nah. Kam istifhamiyah itu setelahnya mansub. Kalau kam khobariyah setelahnya majrur. Dengan huruf jar. Min. Yeah. Contohnya, ya bisa diberi huruf jar bisa tidak. Yang untuk kam khobariyah tadi. Berarti ada berapa perbedaan tadi? Apa Ishak? Tiga. Satu. Kalau istifhamiyah menanyakan tentang bilangan. Dua, khobariyah bermakna betapa. Jadi setelahnya majrur. Dan istifhamiyah setelahnya mansub sebagai tamyiz. Artinya berapa? Ya, kita sebutkan demikian itu mempermudah saja. Kalau istifhamiyah berapa itu pertanyaan, kalau betapa itu menunjukkan banyak. Contohnya sudah ya tadi ya. Kam kitaban indaka, apa artinya? Berapa kitab yang kamu miliki? Kalau kam kitabin indaka artinya betapa banyak kitab yang kamu miliki. Paham ya? Bisa juga dikasih min, kam min kitabin indak. Kalau kam istifhamnya itu butuh jawaban, kalau kam khobarnya tidak membutuhkan jawaban. Fahami ya? Contoh dari Al-Quran, kam khobariyah. Indah ya, Fana. Coba lagi ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan fi'atin. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Kenapa? Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Baik. Kita kembali ke ihkam istifhamiyah ya. Ihkam khobariyah tadi sebagai tambahan pengetahuan. Di dalam pelajaran yang ke-18 ini, dalam Durusulullah adalah ihkam istifhamiyah. Nah, kam istifhamnya ini adalah isim ya, isim istifham sehingga dia memiliki kedudukan dalam kalimat. Kam kitaban indaka indi kitabani, berarti kam ini kedudukannya sebagai apa ya Badagi ya? Mubtada'nya mana? Untuk lihat jawabannya, indi kitabani. Berarti kam sebagai mubtada. Ya. Kam sebagai mubtada karena jawabannya kitabani. Nah, khabarnya indi. Kam kitaban indaka, kam mubtada, kitaban sebagai tamyiz, indaka khabar. Baik, berikutnya dibaca ya, Khana. Kam afun lak li afwan. Artinya saudara laki-lakimu. Nah, Arif. Karena saya dari Sorong ini. Hah? Mengganggu konsentrasi. Siapa yang Pak Parto? Pak Parto goreng ikan asin. Aduh. Nah, siapa ini tadi? Antum, karena Arif, masjid atasnya, sampai enggak fokus kan? Nah. Berapa masjid di jalan ini? Satu masjid. Nah, terus, Lukman. Mana? Antum ke mana? Karena asin. Berapa jumlah tasmu? Aku mempunyai dua tas. Terus kam sayaratan fi baitika fihi sayaratan. Berapa mobil di dalam rumahmu? Di dalamnya ada dua mobil. Kenapa enggak salah satu ini padahal kuat? Salah satu, salah satu yang benar. Kenapa? bilangan 3 sampai 10 itu apa? Aksul qiyas. Yudzakkar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mudzakkar. Kalau yang dihitung mudzakkar bilangannya mu'annas, kalau yang dihitung mu'annas bilangannya mudzakkar. Naqra. Kam kitaban indak? Indi kitabani. Indi kitabani. Kam akhan lak? Kam akhan lak. Li akhawani. Li akhawani. Kam masjidan fi hadha syari? Kam masjidan fi hadha syari. Fihi masjidun wahid. Fihi masjidun wahid. Kam haqibatan indak? Kam haqibatan indak. Indi haqibatan. Indi haqibatan. Kam sayyaratan fi baitik? Kam sayyaratan fi baitik. Fihi sayyaratan. Fihi sayyaratan. Kam ukhtan lak? Kam ukhtan lak. Li thalathu akhwat. Li thalathu akhwat. Baik, berikutnya hadani rojulani. Hadani sebagai mubtada, haknya li tanbih, dani mubtada, rojulani khobar. Hadani fatatani mubtada khobar. Kam akhon lak? Kam isim istifham. Akhon sebagai tamyiz. Isim istifham ini kedudukannya sebagai apa? Nah, mubtada'nya mana? Jawaban dari kam li akhwani. Li akhwani, berarti akhwaninya yang jadi patokan. Berapa saudara laki-lakimu yang kamu miliki? Aku miliki dua saudara. Berarti kam ini sama dengan jawabannya akhwani. Nah, sebagai mubtada, isim istifham, kam ini sebagai mubtada, akhon tamyiznya laka sebagai khobar. Wallahu a'lam bishawab. Nakhri bi hadha barakallahu. Ada iskal mungkin? Ada yang bertanya angkringan laka-laka itu apa? Kayak ini kan laka-laka. Bahasa Arab atau bahasa apa itu? Oh, bahasa Pantura. Antum malah tahu. Istrinya orang Pantura. Laka itu enggak. Sing ada duanya gitu ya. Laka tidak-tidak berarti kan jadinya tidak ada duanya. Sudah ini. Laka-laka.